Al-Ma'murat. Al-Ma'murat. Asal kata bahasa Arab itu dari tiga huruf, Alif Mim Ra. Alif Mim Ra. Am. Apa arti am? Perintah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Ma'murat, yang diperintahkan. Apa saja kita diperintahkan? Bahasa lain dari diperintahkan, disuruh. Orang yang memerintahkan itu disebut dengan amir. Kalau kita jalan-jalan, musafir tiga orang, faliyu amirahum ahadahum, angkat satu orang. Satu, dua, tiga, kita mau pergi ke Rokan Hulu. Yang mau pergi ini siapa? Ambo, sesudah pengajian kok ke Rokan Hulu. Mesti ada satu orang pemimpin. Sebab kalau tidak nanti kacau nih. Di mana kita sarapan, di mana kita ngisi bensin, di mana kita istirahat. Mesti ada satu orang pemimpin. Pemimpin itu disebut dengan amir. Amir itu artinya orang yang memerintahkan, menunjuk. Jadi kalau ada nanti orang tunjuk-tunjuk, angkek kok, apa kok, itu tuh amir. Nah, itu amir awak tuh. Kenapa? Nunjuk-nunjuk aja kok. Al-Ma'murat.